بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau bertanya. Berbicara umat terbaik dan melihat kondisi saat ini, umat Islam bagai buih di lautan dan terombang ambing, terutama kondisi Palestina. Apa orang-orang luar Islam terutama punya keistimewaan? Teman-teman sekalian, kita ini dicipta dengan keistimewaan. Hanya persoalannya bagaimana kita bisa mengeksplor, mengeluarkan keistimewaan yang dimaksudkan. Kita ini anak Adam, Bani Adam. Adam tercipta dengan pintar. Quran surah kedua ayat 31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan di semesta. Adam itu punya kemampuan untuk bisa menyebutkan semua jenis di semesta. Semua benda di semesta. Sedangkan kita, Bani Adam, anak cucunya Adam. Cuman bedanya Adam Nabi, kita bukan. Adam manusia, kita manusia. Karena itu kata para ulama, membaca ayat ini, kita pun diwariskan potensi yang sama. Cuman kita tidak diajarkan langsung karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi itu semua diajarkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan Nabi, ditanamkan potensi. Di potensi kita itu luar biasa. Anda mau jadi hebat, jadi apapun, Anda bisa Anda raih. Kalau Anda bisa memaksimalkan potensi kehebatan Anda. Dan sekarang sudah ada penelitian. Di California, di Amerika, ada satu tim meneliti dalam satu kampus. Itu meneliti memori manusia saja, paling minimal 100 juta gigabyte. Paling minimal. Anda beli hard disk eksternal yang 100 giga. Berapa informasi yang bisa ditampung di 100 giga itu? Sekarang di otak kita itu ada 100 juta gigabyte. Paling minimal. Makanya sekarang ilmuwan sekarang menyimpulkan bahwa manusia itu 90% otaknya cerdas. 90%. 5%-nya genius. 5%. Jadi kalau ada yang merasa genius, jangan dulu bangga. Cuma 5%. 90% cerdas. 5%-nya itu yang terlihat lambat. Jadi kalau ada yang merasa lambat, slow dalam belajar, jangan menyerah. Karena Anda bisa berpindah pada 5% yang lainnya seperti Einstein. Atau Anda minimal mengambil yang 90%-nya cerdas Anda. Anda tercipta dengan cerdas. Cerdas itu anugerah. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Baik, jadi kembangkan itu. Kemudian hadirkan persatuan di antara umat. Karena itu kita dipanggil ke masjid dengan berjamaah. Jamaah itu dari kata al-jam'u. Jam'u itu bukan cuma kumpul. Kumpul, saling berikan perhatian. Saling menguatkan. Makanya dosen ke masjid. Mahasiswa ke masjid. Hal yang gak dipahami mahasiswa, tanyakan ke dosen. Pengusaha ke masjid. Yang belum punya usaha ke masjid. Share dengan yang lainnya. Cek di masjid Nabi. Gak ada orang datang ke masjid kecuali mendapatkan solusi. Yang haus dapat minuman. Yang lapar dapat makanan. Ya, yang kurang pengetahuan dapat informasi. Itu yang kita harus satukan. Ini ke masjid tapi gak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Repot. Khairu ummah. Allahu Akbar.